sebelum kau menyesal. Karena yang kau cinta orang yang tak punya harta. Aku tak mau di kemudian hari akhirnya hidupmu bermandikan air mata. Memang ku akui akulah orangnya. Selama hidupku bukan orang kaya, tapi ku akui akulah orangnya terkaya di dunia karena kesucian. Walau kau sakiti hati, orang yang tak punya harta. Dan kasih. kau sakiti hatiku.